ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kalian terkepung, yaitu terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Dan janganlah kalian mencukur kepala kalian sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya membayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apabila kalian telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kalian telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penulis mengatakan, walamma faragha ta'ala min zikri ahkamis siyami fal jihadu zikru ahkamil hajj zakara ahkamal hajji faqal. Setelah Allah selesai menyebutkan hukum-hukum puasa dan jihad, maka Allah menyebutkan hukum haji dalam firman-Nya yang kita baca tadi. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, yustadallu biqaulihi taala wa atimmul hajja wal umrata ala umur. Lihat di sini nanti ada banyak permasalahan fikih. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh, dapat menjadi dalil atas beberapa perkara. Penulis rahimahullahu ta'ala menginginkan bahwa apabila seseorang membaca ayat wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah, ini terdapat beberapa perkara yang bisa dijadikan sebagai dalil. Yang pertama, ahaduha wujubul haji wal umrati wa faradhiyatuhuma. Artinya, wajibnya haji dan umroh dan kewajiban keduanya. Wajibnya haji dan umrah dan kewajiban keduanya. Jadi maksud penulis rahimahullahu ta'ala bahwa firman Allah yang berbunyi wa atimul hajja wal umrah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah, ini maksudnya adalah kita bisa jadikan dalil ayat ini tentang wajibnya haji dan umrah. Permasalahan wajibnya haji dan umrah berarti wajib untuk sekali seumur hidup, baik haji atau umrah. Wajib sekali seumur hidup bagi yang muslim, baligh dan berakal. Wajib sekali seumur hidup. Dalil yang menunjukkan kewajiban itu tadi, wa atimul hajja wal umrah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah. Atsani wujubu itmamiha bi arkaniha wa wajibatiha allati qad dalla 'alayha fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu khudhu 'anni manasikakum. Hal yang kedua yang kita bisa ambil sebagai dalil dari firman Allah wa atimmul hajja wal umrata lillah adalah kewajiban menyempurnakan keduanya dengan menunaikan rukun dan kewajiban keduanya yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sabda beliau, yaitu ambillah tata cara manasik haji kalian dariku. Apa maksudnya yang kedua ini, Bapak Ibu sekalian? Maksudnya adalah apabila seseorang sudah berihram ibadah haji atau umroh, maka pada saat itu mau tidak mau dia harus selesaikan. Gak boleh seseorang berhenti. Apa maksudnya? Saya beri contoh dalam ibadah lain ya. Misalkan kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Misalkan tadi saya dianggap salah baca, habis itu pikiran saya kemana-mana karena dianggap salah baca, habis itu saya batalkan sholat saya. Kemudian saya takbiratul ihram lagi, Allahu Akbar, agar pikirannya menjadi satu lagi. Nah, itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Kalau seorang sudah berihram, enggak boleh batalin ihramnya. Teruskan sampai selesai. Paham maksudnya? Ya. Kalau sakit gimana Ustaz? Teruskan. Sakitnya gimana? Kalau seandainya dia sakit, maka dia harus menunggu sampai sembuh. Hah? Menunggu sampai sembuh. Baru setelah itu dia lanjutkan. Kalau dia haid bagaimana? Apakah dia boleh putus ihramnya? Artinya saya enggak jadi umroh, enggak jadi haji deh. Padahal sudah berihram. Ihram artinya sudah berniat melaksanakan ibadah haji atau umroh. Enggak. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, ketika berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam keadaan suci berihramnya. Ternyata di tengah perjalanan beliau haid. Enggak boleh dibatalin. Teruskan saja. Tidak boleh dibatalkan. Ya, ini maksudnya sempurnakan. Dan ini kekhususan ibadah haji dan umroh. Kekhususan ibadah haji dan umroh. Beda dengan ibadah lain. Kalau tadi mungkin boleh saya. Misalkan saya dianggap salah, sudah saya batalin, saya takbiratul ihram lagi. Boleh saja, enggak jadi masalah. Tapi untuk haji atau umroh enggak boleh. Kapan seorang masuk ibadah haji? Langsung. Lanjutkan sampai selesai. Lanjutkan apa? Sampai selesai. Ini perbedaan agungnya ibadah haji dengan ibadah-ibadah yang lain. Berdasarkan ayat ini. Wa atimmul hajja. Apa artinya? Sempurnakanlah haji dan umroh. Maksudnya, kalau orang sudah berniat ibadah haji dan umroh, gak boleh setengah-setengah. Harus selesai. Nah ini terjadi Pak, kalau lagi orang ibadah hajinya ngoboy. Kok bisa ibadah haji ngoboy? Ini terkenal di Arab Saudi. Di Arab Saudi ada peraturan, kalau ibadah haji itu harus mengikuti travel yang resmi. Dan di ibadah haji pun di Arab Saudi ada travel-travelnya. Kalau di kita ada ONH-nya. Mereka pun ada ONH-nya. Cuma lokal. Karena kita tahu Arab Saudi itu bukan hanya Mekah Madinah saja. Ya. Mekah Madinah adalah dua kota dalam negara Arab Saudi. Di sana banyak kota-kota yang lain. Kota Riyadh, kota Dammam, kota Taif, kota banyak kota-kota yang lain, Qasim, ya, Abha, Ar'ar, banyak kota-kota yang lain. Nah, ini kota-kota ini, mereka ketika ingin menunaikan ibadah haji, terdapat peraturan di Arab Saudi harus ikut travel resmi. Nah, ada orang-orang yang nakal, mereka enggak ikut travel resmi. Otomatis mereka ngoboy. Bagaimana kok bisa ngoboy? Ya jalan darat. Kalau ada polisi, mereka ke gurun. Ya. Ke gurun, kadang-kadang gurun pasir. Yaitu yang bawa orang Arab Badui. Polisi enggak mungkin dia jaga sampai gurun pasir kan. Akhirnya belok-belok-belok sampai juga Mekah. Nah, ini kalau seandainya ternyata sudah berihram dia, ternyata ketangkap oleh polisi, dia harus melanjutkan ihramnya. Kenapa? Berdasarkan ini. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari sisi mana penulis mengatakan kewajiban menyempurnakan itu, ya maksud menyempurnakan tadi, ya tidak boleh kalau orang sudah berniat, sudah masuk ke dalam ibadah haji, harus selesaikan. Itu maksudnya menyempurnakan. Garis bawahi itu baik-baik, ya, kata-kata kewajiban menyempurnakan. Keduanya dengan menunaikan rukun dan kewajiban keduanya yang telah dicontohkan oleh Nabi dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudzu anni manasikakum. Nah, ini dicontohkan oleh Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hidup beliau 4 kali berumrah, 1 kali ibadah haji. Beliau tidak pernah kalau sudah masuk ihram menunaikan ibadah haji, umrah atau haji, tidak pernah membatalkannya. Nah, itu contohnya. Kita ambil contoh dari pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah membatalkannya. Kemudian khudzu anni manasikakum, artinya ambillah dariku manasik-manasik kalian. Dan manasik Rasulullah artinya tata cara ibadah haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak pernah beliau memutuskan di tengah jalan. Jadi kalau saya ingin ringkas, Pak, ibadah haji dan umroh salah satu kekhususannya tidak boleh dibatalin. Harus selesaikan sampai selesai. Ya, kecuali kalau dia mati. Jadi siapa yang mau menyelesaikan kalau dia mati? Ya. Kalau dia haid, dia sakit. Makanya kalau sakit, misalkan sakit, ya, setelah wukuf di Arafah mungkin karena kecapean dia sakit. Siapa yang mau menyelesaikan? Maka dia harus bayar dam. Itu cara menyelesaikannya. Jadi enggak boleh dia berhenti. Oh, saya sakit, sudahlah. Allah maafkan, saya tahalul saja. Enggak bisa. Bisa dipahami ya, Pak, ya? Ini kekhususan yang dimiliki oleh ibadah haji. Taib. Kemudian yang ketiga, as-salisu anna fihi hujjatun liman qala biwujubil umrah. Yang ketiga, ini adalah dalil. Hujjah, ingat baik-baik, Pak, hujjah ini bahasa agama, harus kita pahami. Perhatikan, dalam bahasa Arab hujjatun, ya, ditulis dengan Indonesia seperti ini, hujjah, yang artinya bisa dalil, bisa sandaran hukum. Ya, kalau ada orang bilang ini hujjah, berarti apa? Ini dalil, ini sandaran hukum. Ini bahasa agama, bahasa yang sering dipakai oleh para ulama dalam pembicaranya, hujjah. Makanya diterjemahkan dalam buku terjemahan kita tafsirnya, ini adalah dalil, ya, atau hujjah, sandaran hukum bagi orang yang berpendapat bahwa umroh itu adalah wajib hukumnya. Umroh itu adalah apa? Wajib hukumnya. Oh, berarti Ada perbedaan pendapat, Ustaz? Iya. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum berumrah. Ada yang mengatakan hukum berumrah sunnah. Ada yang mengatakan hukum berumrah wajib. Ada yang mengatakan hukum berumrah sunnah muakkadah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang lebih kuat wallahu alam berdasarkan ayat ini dan dalil yang lain yang akan saya sebutkan, yaitu bahwa hukum berumrah adalah wajib. Hukum berumrah adalah wajib. Sebelum itu, sebelum saya bacakan dalil-dalil tentang hukum berumrah wajib, saya ingin bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir tentang masalah tadi. Lihat, beliau mengatakan, "Walihada ittafaqal ulama," tidak ada dalam buku kita, "ala anna syuru'a fil haji wal umrah mulzimun sawa'un qabla bi sawa'un qila bi wujubil umrah aw bi istihbabiha kama huma qawlani lil ulama." Lihat. Oleh sebab inilah para ulama seluruhnya bersepakat bahwa siapa yang sudah memulai ibadah haji atau umroh, maka itu mulzim, harus diselesaikan. Mulzim itu apanya? Artinya apa? Harus diselesaikan. Baik ada yang berpendapat wajibnya umroh atau dianjurkannya umroh. Baik yang mengatakan umroh hanya dianjurkan, hanya sunnah, tapi kalau sudah mulai masuk ke dalam ihram, maka apa? Harus diselesaikan. Dari sini pelajaran ini kita bisa ambil juga bahwa Imam Ibnu Katsir menyatakan hukum umroh ada dua. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan apa? Sunnah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dan perhatikan baik-baik dalil tentang wajibnya umroh yang lain diambil dari hadis. Tidak ada dalam buku terjemahan kita. Diambil dari hadis, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Mal Islam?" Apa itu Islam? Kemudian beliau mengatakan, "Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tuqimas shalah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baiti wa ta'tamir." Nah, di situ ada. Islam adalah bersyahadat dua kalimat syahadat, mendirikan salat, berpuasa bulan Ramadan, menunaikan zakat, berhaji dan berumroh. Ada lafaz seperti itu. Ada tambahannya, berhaji dan berumroh. Ini menunjukkan kuatnya dalil yang menunjukkan bahwa hukum umroh adalah apa? Wajib. Nah, Ustaz, kalau hukum umroh wajib apa maksudnya? Berarti, ya, berarti yang mampu tidak menunaikannya maka berdosa. Itu dia. Yang mampu tetapi tidak menunaikannya maka berdosa. Lah, Ustaz, apakah setiap tahun? Maka tidak. Sekali seumur hidup. Wah, alhamdulillah selesai tugas saya berarti. Ya. Karena memang ibadah-ibadah ini bisa digarisbawahi perkataan saya ini. Ibadah-ibadah yang mengeluarkan harta cenderung sulit. Kenapa? Karena tadi dalam surat Al-Fajr, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian menyukai harta dengan kesukaan yang begitu tinggi. Ya, garis bawahi pelajaran pagi ini yang sangat luar biasa, bahwa ibadah-ibadah yang apa tadi? mengeluarkan harta cenderung sulit. Kenapa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dalam surat apa itu? Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Surat apa? Al-Adiyat. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Al-Adiyat. Baik, nanti dicari di dalam Al-Qur'an. Al-Adiyat. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Artinya sesungguhnya engkau terhadap harta sangat-sangat suka. Makanya ibadah yang mengeluarkan harta cenderung sulit dikerjakan. Karena kecintaan manusia terhadap apa? Harta. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Makanya alhamdulillah merupakan nikmat Allah, umrohnya cuma sekali seumur hidup. Coba satu kali setahun. Atau coba seperti zakat. Zakat ada batasan terendah. Artinya kita punya harta sekian, keluarkan. Paham maksud saya? Kalau ukuran zaman sekarang 20 juta sudah boleh dikeluarkan zakat harta. Nah, coba begitu umroh. Anda miliki uang 20 juta harus berumroh misalkan. Nah, ini rahmat Allah. Rahmat Allah bahwa umroh hanya wajibnya hanya sekali seumur hidup. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ar-rabi'u annal hajja wal umrata yajibu itmamuha bisyuru'i fihima walau kana naflan. Wah, ini penjelasan lebih dalam lagi. Bahwasanya haji dan umroh itu wajib disempurnakan ketika seseorang memulai, seperti yang sudah saya sebut tadi, ya, wajib disempurnakan, nggak boleh diputus, nggak boleh dibatalkan. Kalau sudah dimulai harus selesaikan, wajib dimulai. Makanya ini Pak, permasalahan ini penting, terutama bagi misalkan wanita-wanita yang ingin berumroh, sudah berihram, sudah niat, sudah sampai Mekah, haid. Menurut yang sudah kita pelajari, bagaimana cara dia melakukannya? Apa yang harus dia lakukan? Batal boleh? Batal boleh enggak? Enggak boleh. Berarti masih dalam keadaan ihram kan? Meskipun haid. Berarti larangan-larangan ihram masih terdapat pada dia. Dia cuma dilarang untuk tawaf saja. Lalu apa yang dia lakukan? Hah? Nunggu. Sampai apa? Sampai bersih. Baru setelah itu apa? Tawaf. Kemudian sa'i, kemudian tahallul. Boleh enggak sa'i dulu? Karena sa'i enggak tidak memerlukan sucian. Sa'i kemudian tahallul baru nanti tawaf. Maka jawabannya enggak boleh. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sa'i sebelum tawaf. Nah, ini permasalahan penting. Dari perkara ini melebar nanti. Itu masalah fikih begitu, Pak. Bisa dipahami, Pak, ya? Jadi kalau wanita haid, ya. Jadi Bapak bisa jadi ahli fatwa setelah melakukan ini, mengetahui ini. Kalau wanita haid, ya. Kapan haidnya? Kita tanya dulu, kapan haidnya? Sebelum ihram atau setelah ihram? Kalau sebelum ihram, ya sudah, enggak usah ihram aja sekalian. Atau berihram tapi dia harus nunggu sampai apa? Sampai bersih, baru setelah itu dia tawaf, sa'i, tahallul. Ustaz, umroh kan kita terbatas waktunya. Kalau saya nunggu sampai saya haid saya selesai, urang bulikan. Kita ketinggalan bagaimana? Nah, di sini jawaban para ulama. Ini masih berkaitan dengan ini. Bahwa siapa yang sudah memulai harus sempurnakan. Di sini jawaban para ulama bahwa kalau pada saat itu dia tidak bisa kembali lagi ke Mekah karena mungkin uang susah, kesehatan tidak bisa dijamin, sudah tua, tidak bisa kembali lagi di Mekah, apa yang dia kerjakan? Ya sudah, dia pakai pembalut. Kemudian dia tawaf, sa'i, tahallul, insyaallah diterima oleh Allah SWT. Semua permasalahan itu berkaitannya dengan apa? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umrah. Bisa dipahami, Pak? Ya. Itulah fikih, Pak. Dia lebar. Dia sangat harus penuh pemahaman. Tidak seperti akidah. Akidah itu kita cukup membaca permasalahannya jelas, diyakini sudah. Tapi fikih dia permasalahannya melebar. Bisa dipahami ya? Jadi dari ayat ini kita ambil banyak pelajaran, banyak hukum. Di antaranya yang keempat, bahwasanya haji dan umroh itu wajib disempurnakan ketika seseorang memulai keduanya walaupun hanya sunnah. Apa maksud walaupun hanya sunnah? Hah? Sudah pernah berhaji dan umroh, walaupun hajinya sunnah, umrohnya apa? Sunnah. Tetap harus apa? Disempurnakan ibadah haji dan umroh ini. Nah ini ya. Walaupun haji dan umrohnya sunnah, artinya dia sudah haji sebelumnya, umroh sebelumnya. Nah ini permasalahan lain nantinya. Orang sering bertanya, Pak, terutama ini, yang berhaji atau berumroh sebelum mengaji. Ada orang kan, saya punya duit, daftar, gak pernah ikut manasik, gak pernah belajar, gak pembimbingnya juga asal-asalan, ya, tidak maksimal bimbing, apalagi kadang-kadang bimbing dengan suara, dengan bimbingan yang tidak sesuai dengan contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah. Dan dia waktu itu melaksanakan ibadah haji dan umrah dalam keadaan muslim balik berakal. Artinya itu ibadah haji dan umrah wajibnya. Ya sudah, itu yang pertama, berarti itu yang wajib. Itulah takdir Anda. Ada pertanyaan, Ustaz, kalau begitu boleh gak saya ibadah umrah dan haji yang sunnah sesudah saya belajar, sesudah saya mengaji, sesudah saya kenal manhaj ini, saya memperhatikan apakah ibadah ini sesuai dengan petunjuk Rasul, boleh gak ini ditambal atau diganti? Yang wajibnya diganti yang ini sekarang. Paham maksud saya, Pak? Ya, maka jawabannya enggak. Gak bisa. Ya sudah, itu yang wajibnya. Begitulah takdir Anda. Untuk mengganti, misalkan ini haji pertama karena banyak kesalahan, aku belum belajar dahulu tuh. Ya, apakah boleh diganti dengan ini? Yang ini gugur, ini ganti wajib. Jadi gak bisa. Yang ada adalah apa? Mungkin cuma bisa menambal. Seperti sholat-sholat sunnah menambal kekurangan pada sholat-sholat wajib. Paham maksud saya, Pak? Nah, makanya peringatkan diri sendiri dan keluarga. Kalau ingin berhaji, berumroh, belajar dulu. Jangan asal setor, memang mentang-mentang banyak duit, gak pernah ikut haji umroh, gak pernah ikut manasik, ya. Akhirnya di sana sekedarnya ibadahnya cenderung keliru. Nah, kenapa? Karena tidak bisa digantikan. Ya, saya gantikan yang wajib ini aja. Ya Allah, gimana mau bikin kesepakatan bersama Allah SWT? Gak bisa. Itulah takdirnya sudah. Ya, nah, cuma yang bisa kita kerjakan apa? Semoga amalan-amalan sunnah itu menutup yang kekurangan-kekurangan pada yang wajib. Nah, maka bersyukurlah yang mengerjakan ibadah umrah dan haji dalam keadaan sudah mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat orang-orang mungkin gak tahu bagaimana yang menunaikan ibadah haji dan umrah yang benar. Ini para ikhwah sekalian. Baik, yang kelima. Al-khamisu al-amru bi-itqanihima wa ihsanihima wa hadha qadrun zaidun ala fi'li ma yulzamu lahuma. perintah untuk mengukuhkan dan membaguskan keduanya, dan hal ini hanyalah tambahan semata atas perkara yang wajib dilakukan pada keduanya. Ingat Pak, ini perkara penting. Sering saya singgung dalam kajian-kajian saya bahwa seorang muslim, konsep beribadah yang dia miliki bukan sekedar tunai kewajiban. Ya, sekedar tunai sholat, tunai zakat, tunai haji, tunai puasa, enggak. Tapi bagaimana ibadah yang kita kerjakan maksimal dan diterima Allah, itu dia. Makanya harus melalui beberapa proses, di antaranya harus ikhlas, harus sesuai dengan petunjuk Rasul, harus mencari mana yang lebih didahulukan dibandingkan yang diakhirkan, yang disebut dengan skala prioritas. Harus mencari pahala yang lebih besar dalam ibadah tersebut dibandingkan yang tidak besar, yang disebut dengan selektivitas prioritas. Ini agar kenapa? Kita di dalam dunia ini, kaum muslim 1 miliar lebih, yang ahli sholat banyak, ahli baca Quran banyak, tetapi yang diterima oleh Allah, apa Allah berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Artinya tidak semua orang yang sholat diterima. Nah, itu harus hati-hati kita. Di sini rahasia. Kalau seandainya habis sholat kita beristighfar, untuk mungkin dalam sholat kita kekeliruan, dalam zakat, puasa, haji, umroh kita kekeliruan, maka beristighfar agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lihat, penulis mengatakan kelima perintah untuk mengukuhkan dan membaguskan keduanya. Artinya ketika Allah berfirman wa atimmul hajja, sempurnakanlah ibadah haji dan umroh, maksudnya adalah bahwa kita dituntut bukan sekedar datang Mekah, bukan sekedar tawaf, sa'i, bukan sekedar wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, bukan sekedar melempar jamarat, bukan. Tetapi bagaimana ibadah tersebut dikerjakan secara maksimal, tanpa ada kekurangan ataupun ketidaksempurnaan sedikit pun. Dan ambil ini juga dalam seluruh amal ibadah, dalam sholatnya, puasanya, hajinya, baca Qur'annya, berdoanya, harus mencari mana kualitas ibadah yang paling besar. Dalam kurban misalkan, bagaimana sih kurban Rasulullah? Ya, domba, kibas, jantan, besar, gemuk. Begitu. Harus yang mencari yang paling utama dari sebuah amal ibadah. Dalam sedekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ditanya, "Ayyus shadaqati a'zamu ajran?" Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Bukan hanya sekedar sedekah. Makanya nanti itu ada namanya, dalam kamus beribadah ada namanya skala prioritas. Mana ibadah yang lebih didahulukan? Seorang saya bersedekah kepada orang lain, baik, itu sedekah, dapat pahala sedekah. Tapi ketika saya bersedekah kepada keluarga, beda, dapat 2 pahala. Sedekah dan menyambung hubungan kekerabatan. Nah, begitu maksudnya yang dimaksudkan oleh penulis. Perintah untuk mengukuhkan, artinya mengerjakan dengan teliti dan membaguskan keduanya. Artinya bukan sekedar ibadah haji atau umroh, tapi haji dan umroh yang sempurna. Wallahu a'lam. Yang keenam, terakhir dalam halaman ini, wa fihi al-amru bi ikhlasihima lillah. Nah, ini penting sekali. Merupakan perintah untuk mengikhlaskan keduanya hanya lillah, karena Allah. ini memang berat, Pak. Di samping kita sudah mengeluarkan harta, yang seperti yang saya bilang tadi, ibadah-ibadah yang mengeluarkan harta cenderung sulit. Kenapa? Karena kecintaan manusia terhadap harta. Apalagi, Pak, subhanallah, ini memang ujian manusia ya. Apalagi kita itu sudah berusaha, bukan kita, seseorang kadang-kadang sudah berusaha ikhlas, dituduh tidak ikhlas. Wah, itu bagaikan ada batu membara di dalam hati. Iya, tapi ya sudahlah, biarkan Allah yang menilai. Seseorang kadang-kadang berusaha ikhlas, tapi malah dituduh tidak ikhlas. Ini berat. Kita mau seseorang itu akhirnya mau bagaimana? Apakah dia mau mengatakan saya ini ikhlas? Enggak ikhlas lagi nanti. Gak bisa dia. Dia cuma bisa bersandar kepada Allah. Semoga niatnya benar-benar ikhlas. Maka ketika Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Lillah ini yang besar, berat. Kenapa, Pak? Karena kita berharap sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Ngeluarkan uang, lihat yang baru-baru umroh, ngeluarkan uang sudah habis 30-an juta, selesai. Belum lagi nanti ditanya di sana beli-beli hadiah dan segala macam, habis. Yang kita kumpulkan sekarang habis. Sampai kemarin saya umroh, kemarin terakhir saya bertemu dengan seseorang jenderal. Beliau cerdas cara berpikirnya. Beliau berpikir begini, Ustaz, kalau Ustaz tadi bilang ketika beribadah kita harus memperhatikan kualitas ibadah, bukan hanya sekedar beribadah. Enak banget dong di sini, Ustaz. Orang-orang yang tinggal di Mekah, di beliau sambil mencontohkan, dia tinggal keluar rumah sambil pakai siwak, dapat 100 ribu sholat. Nah, kita dari Banjarmasin, dari Jakarta harus pakai 30-an juta. Enak banget dong di sini, Ustaz. Jawabannya bagaimana? Maka jawabannya mudah. Walillahi fi khalqi hikmah. Allah dalam penciptaannya itu ada hikmah. Apa artinya? Ketika Bapak ditakdirkan oleh Allah tinggal di luar Arab, mungkin itu lebih baik. Kenapa? Karena Bapak dari mulai keturunan paling tinggi Bapak sampai Bapak Muslim. Coba tinggal di Arab, jangan-jangan keluarganya Abu Jahal, Abu Lahab. Paham maksud saya, Pak? Kemudian waktu itu juga ada Ustaz Firanda, beliau menambahkan, kata beliau, seseorang ketika berusaha mengerjakan ibadah, usaha mengerjakan ibadah, seperti misalkan dia ngumpul-ngumpulin hanya untuk menunaikan panggilan Allah. Ya kan, dalam kasat mata kita 30 juta habis, selesai. Ibadah orang selesai. Kalau dia umroh haji kan ibadahnya selesai. Artinya duitnya, kalau boleh kita bilang dalam tanda kutip, dan ini sebenarnya tidak ada dalam kamus seorang muslim, seakan-akan dia hilangkan 30 juta. Enggak ada. Tidak ada nilai plus baliknya kan kepada kita. Enggak seperti berdagang. Paham maksud saya? Tapi ternyata di sana di balik itu terdapat keutamaan yang sangat luar biasa. Bisa terhapuskan dosa. Bisa tawaf itu setiap langkahnya dan setiap menurunkan langkahnya menghapus dan mengangkat derajat, menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Memegang Hajar Aswad, memegang rukun Yamani, menghapuskan dosa. Nah, ini nilai-nilai yang kadang-kadang susah untuk kita pahami sebagai ikhlas. Kenapa? Karena kebiasaan manusia, kamu bekerja, saya mau bekerja, mana ganjaran? Gitu kan? Kasat mata. Di situ ikhlas itu sulit. Makanya Sahal bin Abdillah Tasturi rahimahullah mengatakan, li'annahu laisa laha fihi nasib, karena seseorang tidak mendapatkan bagiannya, enggak ada kasat matanya, enggak ada gajinya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini apalagi Pak? Apalagi sudah seperti itu kita berjuangnya, keluarkan duit, keluarkan tenaga, orang nuduh, kamu ini enggak ikhlas. Itu gimana coba? Ya. Apa yang bisa kita lakukan pada saat itu? Cuma bisa bersandar, ya Allah, mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan hanya karena. Jadi pahami, Pak? Ini pelajaran, ini ayat luar biasa. Semoga bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon maaf kalau seandainya sering meninggalkan Banjarmasin, tapi yakinlah bahwasanya itu bukan keinginan saya untuk meninggalkan, akan tetapi karena keperluan untuk berdakwah. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ingin bertanya? Ya. Dan. Apakah itu boleh memakai obat untuk jangan sampai dia kena headnya itu? Ya, boleh, boleh dengan dua syarat. Boleh dengan dua syarat. Yang pertama yaitu harus dengan izin suami. Yang kedua harus dengan izin ahli medis. Karena mungkin ada perempuan-perempuan yang kalau dia memakai obat penahan haid, dia tidak cocok, maka harus dengan ahli medis. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, ya tidak perlu sepertinya memakai itu. Saya katakan boleh ya, tetapi kalau dikatakan mana yang lebih utama, lebih baik biasa saja, normal saja. Kenapa? Karena orang yang sudah memakai obat-obatan untuk haidnya itu, maka haidnya akan jadi tidak normal. Karena yang biasanya aturannya keluar ditahan, nah, ini kan menjadi tidak normal, Pak. Ya, maka itu yang menyebabkan nanti haid-haid selanjutnya akan bingung. Ini kapan saya mau keluar? Saya ditahan bulan kemarin, kapan keluarnya? Nah, itu yang membuat akhirnya permasalahan-permasalahan haid begitu banyak. Jadi, tapi boleh dengan dua syarat tadi. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih utama, biarkan dia normal. Tapi Ustaz, kalau normal saya kalau pas umroh gak bisa melaksanakannya. Maka jawabannya ya, ada dua cara tadi. Tunggu sampai haid selesai. Kalau seandainya tidak bisa menunggu, ya memakai apa? Pembalut. Wallahu. Ya itu teknik-teknik untuk menahan itu apa saja? Ya silahkan apa saja. Yang alami kah, yang tidak alami pakai obat, yang alami pakai herbal-herbal seperti itu, tidak terlalu menjadi ukuran. Yang jelas kerjakan ibadah haji dan umrohnya secara sempurna. Itu saja. Cukup kiranya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.